An Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu, dari Amr ibn al-Ahwas al-Jushani kami radhiyallahu anhu, beliau berkata, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' yaqulu ba'da an hamidallaha ta'ala wa athna alaihi wa dhakkara wa wa'adha thumma qal, bahwasanya Amr ibn al-Ahwas mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, jadi ketika beliau melakukan haji wada, beliau menyampaikan nasihat setelah beliau memuji Allah Ta'ala, setelah beliau menyanjung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian beliau memberi peringatan kepada kaum mukminin. Beliau mengingatkan mereka dan memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Thumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wastau su bin nisa'i khaira, ala wastau su bin nisa'i khaira, fa innama hunna awanin indakum laysa tamlikuna minhunna shay'an ghayra dhalika illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah فَإِنْ فَعَلْنَا فَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُطِئْنَ فُرُوشَكُمْ من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. حديث رواية إمام الترمذي في dalam جامع الترمذي atau Sunan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Jadi Nabi alaihissalam di dalam khutbah beliau, ketika beliau menyampaikan khutbah pada waktu melaksanakan haji wada, karena Rasul alaihissalatu wassalam orang yang selalu menginginkan kebaikan bagi umat beliau, maka kapan dan dimanapun beliau berada, di saat ada kesempatan, di saat ada peluang untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan dan mengingatkan umat beliau dari keburukan-keburukan, maka beliau selalu menyampaikan hal tersebut. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sangat mencintai umat beliau melebihi diri mereka. Maka Nabi alaihi wasallam ketika haji wada, beliau setelah memberikan peringatan kepada manusia dan menasihati mereka, beliau mengatakan, ala wastausu bin nisa'i khaira. Para ulama mengatakan, ala wastausu bin nisa'i khaira, ay usikum bihinna khaira. Ay usikum bihinna khaira, aku wasiatkan kepada kamu sekalian terhadap istri-istri kalian, terhadap wanita-wanita kalian, agar kalian berbuat baik pada mereka. Faqbalu wasiyati fihinna, maka terimalah wasiatku ini tentang mereka. Terimalah kalian, wahai para, wahai kaum lelaki, terimalah wasiatku ini tentang mereka. Ini disebutkan oleh di dalam kitab Tuhfah Al-Ahwazi. Jadi makna dari istausu bin nisa'i khaira, yani ana usikum bihinna khaira. Saya memberikan wasiat kepada kalian, wahai para suami, wahai para ayah, agar kalian berbuat baik kepada para wanita. Dan karena Nabi SAW, orang yang mencintai umat beliau laki-laki dan wanita, beliau ingin kebaikan untuk mereka semuanya. Dan beliau berharap bahwa wanita merupakan salah satu pintu-pintu kebaikan bagi kaum laki-laki, bagi para suami, bagi para ayah, agar jangan sampai mereka menzalimi istri-istri mereka atau anak-anak mereka, anak-anak wanita mereka. Makanya beliau mengingatkan dan memberikan wasiat kepada kaum mukminin di tengah khalayak ramai, pada kesempatan khutbah dan nasihat-nasihat di saat haji wada. Kemudian kata beliau, setelah menyampaikan wasiat agar para suami berbuat baik kepada para wanita atau istri-istri mereka, lalu beliau mengatakan, fa innama hunna awanin indakum, sesungguhnya mereka para wanita itu adalah tawanan-tawanan di sisi kalian. Karena seorang istri kalau telah menikah dengan seorang suami, atau seorang wanita kalau telah menikah dengan seorang laki-laki, maka dia tentu berada di bawah tanggung jawab suaminya, dan telah terjadi perubahan pertanggungjawaban dari seorang ayah kepada seorang suami. Maka dia mempunyai kewajiban kepada suaminya. Di antaranya dia mentaati suaminya. Sehingga digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dia ibarat seorang tawanan, dalam arti bahwa dia telah terjadi keterkaitan, keterikatan antara dia dan suaminya. Dia bukan lagi milik orang tuanya, dalam arti bahwa dia mempunyai kewajiban kepada suaminya, sebagaimana dia pun mempunyai kewajiban kepada orang tuanya. Tetapi yang lebih besar adalah kewajibannya kepada suaminya. Fa innama hunna awanin indakum, sesungguhnya istri-istri kalian mereka ibarat tawanan-tawanan di sisi kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Jadi inilah wasiat yang beliau sampaikan kepada kita, bahwa kalian kaum laki-laki, laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalika. Kalian yakni yang menguasai mereka, ya, tetapi kalian tidak boleh melampaui batas kepada mereka, illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah, kecuali kalau di antara mereka para istrimu itu datang atau melakukan perbuatan yang keji dengan ada bukti-buktinya. Jadi seorang laki-laki tidak boleh semena-mena kepada istrinya, tidak boleh membolimi istrinya. Disebutkan oleh Nabi SAW di sini, illa an yatina bifahishatin mubayyinah, kecuali kalau mereka datang atau mereka terbukti melakukan perbuatan keji, yaitu berzina. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil mabaji, apabila mereka melakukan perbuatan keji, maka tinggalkanlah mereka pada tempat-tempat tidur mereka, yakni engkau melakukan al-hajar, tidak meniduri mereka, tidak mencampuri mereka. Wadribuhunna darban ghaira mubarrih, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila, Dan jika para istri-istri kalian telah taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyulitkan mereka. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Ketahui bahwasanya kalian mempunyai hak yang harus kalian terima dari istri-istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqan. Demikian pula istri-istri kalian mempunyai hak yang harus mereka terima dari kalian sebagai suami. Fahakukum alaihinna, maka kewajiban mereka, yaitu istri-istri kalian terhadap kalian, terhadap para suami, alla yuti'na furushakum man takrohun, agar jangan sampai mereka memasukkan ya di kamar-kamar kalian orang-orang yang kalian benci. Wala ya'dhanna fi buyutikum, dan janganlah mereka mengizinkan untuk masuk ke rumah-rumah kalian, liman takrahun, bagi orang yang kalian benci. Ala wa haqquhunna alaikum, ketahuilah bahwasanya kewajiban kalian terhadap mereka, an tuhsinu ilaihinna, yaitu kalian mempunyai kewajiban untuk berbuat baik kepada mereka. Fi kiswatihinna wa tu'amihinna, dalam pakaian mereka dan makanan mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengandung sebagian dari hak-hak suami dan istri. Jadi hadis ini secara umum memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam kehidupan rumah tangga yang telah terjadi ikatan pernikahan atau perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita, maka di sana telah terjadi sebuah akad, sebuah perjanjian, yang mana perjanjian ini memiliki konsekuensi hak di antara dua belah pihak yang melakukan perjanjian. Suami mempunyai kewajiban kepada istrinya, sekaligus dia mempunyai hak yang harus dia dapat dari istrinya. Istri pun demikian, mempunyai kewajiban kepada suaminya, dan dia pun mempunyai hak yang harus dia peroleh dari suaminya. Dan ini yang dinasihati oleh atau disampaikan oleh Nabi SAW dalam khutbah atau ketika haji wada, ketika beliau memberikan nasihat terhadap kaum muslimin dan kaum muslimat yang ikut serta pada saat haji wada. Nah, Nabi SAW, beliau mengingatkan kepada kita tentang wasiat beliau tentang wanita, agar para suami berbuat baik kepada istri-istri mereka. Karena seorang wanita, tatkala dia telah menikah dengan seorang laki-laki, maka dia tentu memiliki keterkaitan dengan suaminya. Dia terikat. Dia tidak mudah untuk berbuat seenaknya. Bahkan dia keluar dari rumahnya harus dengan seizin suaminya. Dan ini kewajiban wanita, kewajiban seorang istri. Ketika dia keluar dari rumahnya, entah dia kemana, ada keperluan, hendaklah dia minta izin kepada suaminya. Atau paling tidak dia memberitahukan suaminya kemana dia pergi. Nah, dengan demikian, maka Rasul alaihi salatu wassalam memberikan gambaran kepada kita seakan-akan mereka, para istri, setelah mereka menikah, maka mereka berada di bawah tanggung jawab suaminya, dan ada keterkaitan yang sangat antara aktivitasnya dengan aktivitas atau dengan suaminya. Sehingga dia tidak lagi dengan mudah keluar semaunya, bepergian seenaknya. Tidak. Karena dia telah terikat dengan suaminya. Jadi pernikahan telah mengalihkan pertanggungjawaban. yang mana ketika sebelum menikah seorang wanita berada di bawah tanggung jawab ayahnya, di bawah tanggung jawab orang tuanya. Tetapi setelah dia menikah, maka dia beralih kepada suaminya. Maka dia berada di bawah tanggung jawab suaminya. Oleh karena itu pernikahan disebutkan oleh Al-Quranul Karim sebagai sebuah perjanjian yang berat. Bukan perjanjian yang gampang, tetapi perjanjian yang berat. Karena masing-masing mempunyai tanggung jawab. Antara suami dan istri mempunyai kewajiban dan mempunyai hak masing-masing. Maka dari itu, kata Nabi alaihissalatu wassalam tentang wanita setelah dia keluar dari rumah ayah dan ibunya, dia meninggalkan mereka padahal mereka telah mendidiknya, membesarkannya. Dia datang kepada atau dia tinggal di bawah naungan suaminya, seorang yang sebelumnya dia tidak mengenal secara dekat. Tetapi dia harus tinggal bersama orang yang baru dikenalnya. Maka seyogianya seorang suami yang baik, dia berperilaku yang baik pada istrinya, dia bertutur kata yang baik pada istrinya, dia berakhlak yang mulia kepada istrinya. Karena istrinya telah berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam di dalam wasiat beliau ini, beliau melarang atau mengajarkan atau memberitahukan kepada kita tentang perilaku yang baik. Dan kita tidak boleh kemudian semena-mena, atau seorang suami tidak boleh semena-mena kepada istrinya. Kalaupun istrinya melakukan suatu perbuatan yang keji, suatu perbuatan yang mungkar, maka dinasihati, ya, atau pisah ranjang atau dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan istri tersebut. Jadi kembali kami ingatkan, dan ini telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa memukul dalam dunia pendidikan Islam adalah sesuatu yang dibolehkan. Tetapi pukulan itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ada dua macam pukulan. Memukul untuk mentakdib, untuk memberikan pembelajaran, dan sifatnya tidak menyakitkan orang yang dipukul, maka ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Kemudian yang kedua, ada pukulan yang bersifat diroron, memukul yang membahayakan orang yang dipukul. Ini yang dilarang oleh agama kita. Maka kalaupun ada metode dalam dunia pendidikan di zaman kita ini yang begitu ketatnya dalam masalah memukul, sehingga kadang-kadang ada seorang murid yang dicewer oleh gurunya, dicubit oleh gurunya, ya hanya sedikit, itu bisa dituntut. Dituntut oleh orang tuanya. Ini pun hal yang sangat keterlaluan. Guru ketika dia mengambil tindakan kepada muridnya, tentu dia telah mengetahui kapan dia mengambil tindakan itu. Dan hanya mencubit anak tersebut atau ya memegang telinganya, diputar telinganya, sedikit dan tidak menyakitkan. Itu kadang-kadang dituntut oleh orang tua. Dan ini orang tua yang kelihatannya memang juga kurang tahu dunia pendidikan. Ya, padahal bagaimanapun, diakui atau tidak diakui, bahwa guru mempunyai peran yang besar di dalam mendidik generasi, dalam mendidik anak muda, dalam mendidik generasi kaum muslimin, guru mempunyai peran yang besar. Maka dari itu, selama seorang pendidik, kalaupun dia harus memukul muridnya, tetapi tidak membahayakan, sebagai satu peringatan bagi murid tersebut dan juga bagi yang lainnya, ini sebetulnya hal yang wajar, hal yang tidak perlu dituntut, hal yang tidak perlu di meja hijaukan, karena ini sebetulnya perbuatan yang kurang kurang baik. Seorang guru di meja hijau kan hanya karena dia ya memukul dan pukulan yang biasa kepada seorang murid. Ya, ini satu hal yang juga memprihatinkan. Tetapi perlu diketahui pula bahwa memukul yang dimaksud dalam hadis ini atau hadis yang lainnya tentang anak yang meninggalkan sholat setelah 10 tahun itu dipukul, pukulan adalah sesuatu yang terakhir. Ya. Pertama adalah dengan memberi nasihat. Kemudian memberi peringatan. Baru kemudian dengan yang ketiga dengan memukul. Jadi pukulan itu adalah juga langkah yang berikutnya. Bukan langkah yang pertama dalam membina, dalam mendidik, baik itu peserta didik ataupun di dalam hal yang berkaitan dengan rumah tangga yang disebutkan di dalam hadis ini. Maka dari itu Nabi alaihissalam menyebutkan di sini, fahjuruhunna fil madaji. Yang untuk memberikan pembelajaran kepada mereka, kepada istri yang mungkin membangkang atau dia melawan, dia tidak menuruti suaminya, adalah dengan pertama kali memberi nasihat. Nasihat yang baik. Yang kedua adalah dengan al-hajru fil mawaji. Ya. Meninggalkan tidur bersama. Dan yang ketiga, kalaupun tidak perilaku itu tidak merubah sikap dari istri tersebut, baru kemudian dipukul. Dan pukulan yang tidak membahayakan. Pukulan yang tidak membahayakan. Kemudian yang terakhir, kalaupun dengan cara itu belum mampu memperbaiki seorang istri, maka ada dua pihak, suami dan istri, masing-masing mengutus seorang untuk mendamaikan mereka. Seorang suami memilih orang yang dia anggap pantas untuk mewakilinya. Seorang istri memilih seseorang, baik dari kerabatnya atau yang lainnya, yang pantas untuk mewakilinya. Kemudian antara dua orang ini, mereka membicarakan tentang permasalahan rumah tangga dua orang suami istri tersebut. Putusannya berada di tangan mereka. Kalau mereka mengatakan cerai-cerai, kalau tidak ya tidak. Karena mereka yang akan mempelajari, mereka yang akan melihat apa kasus yang sebenarnya dalam rumah tangga tersebut. Jadi inilah langkah-langkah yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim ketika terjadi sesuatu dalam rumah tangga seorang muslim dan muslimah. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, tatkala seorang istri, tatkala seorang wanita dinasihati dan dia menjadi baik, ya, dengan tingkatan-tingkatan yang disebutkan tadi, pertama peringatan, yang kedua adalah al-hajar, ya, pisah tempat tidur, yang ketiga adalah dan memukul. Kalau dengan cara-cara itu wanita tersebut telah memperbaiki dirinya, dia telah memperbaiki perilakunya, maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, fa'in ato'nakum, dan apabila mereka para istri kalian telah taat kepada kalian, fala tabu'u alaihinna sabila, maka janganlah kalian mencari-cari alasan untuk menyulitkan mereka. Kalau ini sudah masuk dalam garis kezaliman, na'udzubillah, dan kita dilarang mendzalimi manusia, apalagi istri. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, pada akhir dari hadis ini beliau menjelaskan tentang hak-hak suami dan istri. Kata beliau alaihissalatu wassalam, ya, ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Ketahuilah bahwasanya kalian mempunyai hak dari istri-istri kalian. Yani istri-istri kalian mempunyai kewajiban terhadap kalian. Sebagaimana kalian pun mempunyai kewajiban kepada istri-istri kalian. Lalu kata Nabi alaihissalam, kewajiban seorang istri kepada suaminya, dia tidak memasukkan seseorang di rumahnya, apalagi di kamar suaminya, orang yang dibenci oleh suaminya, dan dia tidak boleh mengizinkan orang itu masuk ke rumahnya tanpa sepengetahuan ataupun sepengetahuan suaminya. Kalau suaminya tidak mau, tidak mengizinkan karena dia benci kepada orang tersebut, maka istri tidak boleh memasukkan orang itu dalam rumah suaminya. Ini kewajiban istri kepada suami. Dia menjaga perasaan suaminya. Dia menghormati suaminya. Ya. Karena suaminya tidak senang dengan seseorang, maka jangan dimasukkan ke rumahnya. Karena bisa jadi suaminya lebih mengetahui tentang orang itu. Apakah orang itu baik atau tidak. Apakah orang itu mendatangkan malapetaka di rumahnya atau tidak. Maka dari itu kalau dia benci kepada istrinya, jangan kamu masukkan si fulan ke rumah ini. Maka tidak boleh seorang istri memasukkan orang tersebut di rumah suaminya. Kemudian juga Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita tentang kewajiban suami kepada istri, yaitu an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Hendaklah kalian berbuat baik kepada istri-istri kalian, memperhatikan pakaian mereka, memperhatikan makanan mereka, ya. Jadi ini kewajibanmu sebagai seorang suami, mencukupi mereka sangat dari sisi sandang, pangan, dan tempat tinggal mereka. Berikan yang layak. Berikan hak mereka. Ya. Ini yang diajarkan atau diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan haji al-wada. Ketika beliau menyampaikan khutbah di saat haji wada, dan wasiat beliau kepada para suami tentang istri-istri mereka. Nah, yang diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita sebagian dari hak-hak suami dan istri. Sebagian dari hak-hak suami dan istri. Sebetulnya banyak hak-hak suami dan istri. Tetapi yang disebutkan di sini hanya sebagian. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang suami, seorang istri tidak boleh memasukkan seseorang di rumahnya tanpa seizin suaminya. Ya. Demikian pula seorang istri tidak boleh seenaknya membelanjakan harta suaminya kecuali dengan seizin suaminya. Jadi tidak boleh seorang istri ya membelanjakan, bertasarruf, membelanjakan harta suaminya dengan seenaknya. Tetapi dia harus minta izin pada suaminya. Kadang-kadang ada sebagian wanita, sebagian istri, yang mereka ketika dititipkan sebagian harta oleh suami mereka, mereka berbuat seenaknya. Mereka membelanjakan harta itu semaunya. Ya, ini termasuk perbuatan yang dilarang. Yang benar adalah seorang istri yang menyampaikan pada suaminya apa yang dia inginkan. Bahkan dia minta izin pada suaminya untuk menggunakan harta suami tersebut. Ya. Kalau diizinkan, belanjakan. Kalau tidak, ya jangan belanjakan. Itu di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis wasiat Nabi SAW kepada suami dan istri dalam sebuah rumah tangga. Dan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang telah mengatur segala sesuatu, perkara yang terbesar dan perkara yang terkecil diatur oleh Islam, dan inilah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang muslim yang benar, orang mukmin dan mukminah yang benar, mereka yang dalam setiap kondisi mereka tetap berpegang kepada tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, wa an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an, dari salah seorang sahabat bernama Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alayhi?" Jadi Muawiyah bin Haidah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kewajiban seorang suami terhadap istrinya? Yani apa hak yang wajib diterima oleh istri dari suaminya?" Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An tut'imaha idza tu'imta." Engkau memberi makan kepada istrimu jika engkau makan. "Wa antaksuaha idza iktasait." Dan engkau memberi pakaian kepadanya jika engkau memakai pakaian, engkau membeli pakaian atau memakai pakaian. "Alwajha." Dan janganlah engkau memukul wajah. Jadi jangan engkau memukul wajah. "Wala tuqabbih." Dan jangan kamu menjelekkan istrimu atau mengatakan "Qabbahallahu wajhaki." Semoga Allah menjelekkan wajahmu. Nah, ini termasuk perbuatan, perkataan yang dilarang dari seorang suami terhadap istrinya. Tidak boleh dia mengatakan pada istrinya "Qabbahallahu wajhaki." Semoga Allah menjelekkan wajahmu. Ini perkataan yang kasar, perkataan yang tidak berperilaku yang baik. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tuqabbih. Wala tahjur illa fil bait." Dan jangan kamu meninggalkan dia, artinya kalaupun kamu terjadi sesuatu dengan istrimu, kamu marah kepada istrimu, ya, tapi kamu tidak boleh marah itu sampai kamu keluar dari rumah itu. Ya. Jadi kamu tetap di rumah, kamu pisah tempat tidur, tapi hanya di rumah. Tidak boleh keluar dari rumahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Kata Imam Nawawi, hadis ini hadis hasan. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang salah satu bagian dari kehidupan rumah tangga, hak-hak dan kewajiban suami dan istri. Bahwa Nabi bahwa Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa para sahabat selalu bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam tentang perkara-perkara mereka, urusan-urusan mereka, termasuk dalam hal ini adalah dalam hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Mereka bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam agar beliau membimbing mereka, agar beliau mengarahkan mereka kepada yang terbaik. Makanya pada kesempatan yang baik ini, ya, Muawiyah bin Haidah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alayhi?" Apa hak yang harus diterima oleh istri salah seorang di antara kita dari suaminya? Jadi apa kewajiban suami kepada istrinya? Kemudian diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An tut'imaha idza ta'imta." Engkau beri makan kepadanya apabila engkau makan. Jadi tidak boleh seorang suami hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia hanya makan dengan teman-temannya. Dia tidak ingat pada istrinya. Ya, ini banyak kejadian. Suami hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya, karena dia bebas keluar rumah, pergi ke sana kemari. Dia makan di sana dan di sini. Di rumah makan yang enak, yang lezat, yang mahal. Tapi dia lupa pada istrinya. Ini perbuatan yang cuma perbuatan yang kurang baik. Perbuatan yang dicela. Seorang yang baik, suami yang baik, dia mengingat istrinya. Di saat dia makan, dia tidak hanya mementingkan dirinya, tapi dia ingat juga akan istrinya. Demikian pula apabila dia berpakaian, dia membeli pakaian, juga dia ingat istrinya. Maka mungkin suatu saat dia menawarkan istrinya untuk pergi misalnya ke satu ke sebuah toko, ya, toko busana, untuk membeli untuk istrinya, sehingga dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, ya. Tapi kalau dia berpakaian, dia memberikan juga kepada suami, kepada istrinya. Ini termasuk bagian dari hak-hak suami istri. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, beliau memberikan wasiat kepada para suami. Kalaupun seorang suami pada suatu saat dia harus memukul istrinya, sebagaimana pada penjelasan yang sebelumnya, pukulan yang tidak berbahaya, ya. Kalaupun dia harus memukul istrinya, maka jangan memukul pada wajahnya. Wala tadribal wajha. Wala tadribil wajha. Jangan engkau memukul wajah. Tidak boleh. Ini wala tadribal wajha. Kalau kamu pun harus memukul, maka tidak boleh memukul pada wajahnya. Ya. Wala tukabbih. Dan jangan pula kamu mengatakan qabbahallahu wajhaki. Semoga Allah menjelekkan wajahmu. Atau kamu menjelek-jelekkan wajah istrimu. Ini termasuk perbuatan yang sangat tercela. Seorang suami yang baik, suami yang seorang mukmin, tidak sepatutnya dia menjelek-jelekkan istrinya. Apalagi mengatakan wajahnya jelek. Atau semoga Allah menjelekkan wajahmu. Karena bagaimanapun itu ada istrinya. Itu adalah istrinya. Seburuk apapun itu istrimu. Ya. Dia adalah ibu dari anak-anakmu. Maka dari itu Rasulullah SAW melarang seorang suami berbuat demikian. Tapi hendaklah dia menasihati dengan cara yang baik. Kalaupun dia marah, tidak mengeluarkan kata-kata yang jorok. Tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Atau kata-kata yang betul-betul menghinakan istrinya. Tidak boleh. Ya, ini bukan perilaku seorang mukmin. Ya. Kita atau diakui bahwa kadang-kadang yang namanya manusia, dia emosi. Ada tinggal istrinya yang kurang baik. Tetapi itu semua bisa dengan cara yang baik. Memberi nasihat atau peringatan, ya, tetapi dengan cara yang baik. Nah, ini tuntunan Nabi alaihissalam kepada kita. Wala tuqabbih. Jangan kamu menjelek-jelekkan wajah istrimu. Atau jangan kamu mengatakan qabbahallahu wajhaka. Wajhaki. Semoga Allah menjelekkan wajahmu. Ya, karena dia adalah istrimu. Dia adalah istrimu. Kamu sadari atau tidak, akui atau tidak, itu adalah istrimu. Ya. Dia bagian dari kehidupanmu. Dan kamu bagian dari kehidupannya. Dia adalah ibu dari anak-anakmu. Maka apabila engkau menghormati istrimu, anak pun akan menghormati ibunya. Tetapi kalau suami tidak menghormati istrinya, tidak menghargai istrinya, maka jangan heran kalau seandainya anak-anaknya pun tidak menghormati ibu mereka. Karena suaminya tidak menghormati istrinya. Suami tidak memberi contoh yang baik dalam rumah tangga. Sehingga anaknya pun bersikap kurang adab kepada orang tuanya, kepada ibunya. Karena suaminya demikian. Maka tuntunan Islam demikian sempurnanya dalam segala hal, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, la tahjur illa fil bait. Kalaupun engkau terjadi suatu masalah dengan istrimu, kamu marah kepadanya, tetapi ingat, jangan kamu keluar dari rumah. Dia marah di dalam rumah. Ya. Jangan keluar dari rumah. Apalagi membawa-bawa berita. Membunyi-bunyikan tentang istrinya. Istri saya begini, istri saya begitu. Ya. Akhlaknya jelek. Orangnya tidak tahu kerja. Orangnya tidak tahu didik anak. Subhanallah. Dia membuka aibnya sendiri. Di luar rumahnya. Ini perilaku yang jelek. Perilaku yang sangat jelek. Ketika seorang membuka rahasia rumah tangganya. Menjelek-jelekkan istrinya. Ya. Tentu orang lain akan mengatakan, siapa yang suruh kamu mencari dia atau nikah dengan dia. Padahal kadang-kadang yang salah itu adalah suami. Yang keliru itu adalah suami. Tapi karena emosi, ya, dia keluar dari rumahnya, dia ceritakan kepada orang lain tentang istrinya. Oleh karena itu Nabi SAW membatasi rumah ini. Kalaupun seorang ada sesuatu dengan istrinya, maka hendaknya cukup hal itu dalam rumahnya. Dia tidak membawakan sampai keluar rumah. Ya. Karena kecenderungan seorang di saat terjadi sesuatu dia dengan istrinya, itu syaitan datang. Syaitan ini atau iblis tidak memberikan tanda jasa kepada pasukannya, kecuali kalau pasukannya para syaitan ini mampu menceraikan antara dua orang suami dan istri. Dikasih bintang jasa. Maka hati-hati. Dalam problematika rumah tangga, hendaklah masing-masing mampu mengendalikan diri. Ya. Mampu mengendalikan diri. Baik itu suami ataupun istri. Karena di situ ada syaitan. Ya. Dia melihat peluang-peluang yang tepat untuk menceraikan antara suami dan istri. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan tinggi jika terjadi satu hal yang terjadi dalam rumah tangga, entah itu pertengkaran atau hal yang kurang harmonis atau ada permasalahan yang dihadapi oleh suami dan istri, hendaklah masing-masing mampu mengendalikan diri, terutama masalah berkaitan dengan lisan. Karena di situ ada peluang syaitan untuk menjadikan suami dan istri berpisah, ya, bercerai. Dan diambil dari hadis ini, ya, yang pertama hukum memukul wajah istri adalah haram. Tidak boleh seorang suami memukul wajah istrinya. Kenapa haram hukumnya? Karena wajah memiliki kemuliaan. Karena wajah memiliki kemuliaan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, hadis ini mengandung apa? Tahrim darbil wajhi likaramatihi. Diharamkannya memukul wajah karena wajah memiliki kemuliaan. Ya. Wajah ini mempunyai kemuliaan. Maka tidak boleh. Kalaupun memukul, tidak boleh memukul wajah. Kemudian yang berikutnya bahwa tidak dibenarkan oleh Islam seorang suami menjelek-jelekkan wajah istrinya. Ya. Menjelek-jelekkan wajah istrinya. Atau mendoakan jelek untuk istrinya. Ini bukan perilaku Islam. Bukan akhlak yang diajarkan oleh Islam. Ya. Makanya dilarang. Jadi tidak dibenarkan seorang istri atau seorang suami menjelek-jelekkan istrinya. Apalagi menyebut wajahnya. Wajah kamu jelek. Wajah kamu kayak panci. Ya. Wajah kamu kayak tengkorak atau yang lainnya. Ini perilaku yang akhlak yang buruk dari seorang suami. Karena bagaimanapun manusia itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang itu bagus, tampan atau cantik, Allah yang menciptakannya. Demikian pula orang yang wajahnya mungkin kurang bagus dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Itu pun Allah yang menciptakan masing-masing ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan tidak ada kekurangan, tidak ada celah, tidak ada cacat dalam ciptaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun manusia berupaya untuk mencari-cari, ya, kekurangan pada ciptaan Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan mendapatkannya. Ya. Dia tidak akan mendapatkannya. Ciptaan Allah sempurna. Ya. Allah menciptakan manusia bermacam-macam. Semua itu karena hikmah Allah. Hikmah al-balighah. Hikmah yang luar biasa, yang baik diketahui oleh manusia ataupun tidak diketahui oleh manusia. Kemudian juga disebutkan di sini, di antara kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah memberi makan, memberi minum, artinya memberi infak, nafkah. An-nafaqah al-wajibah. Nafkah yang wajib dari seorang suami kepada istrinya. Ini sesuai dengan kemampuan suami. Dan istri pun tidak boleh menuntut hal-hal yang di luar kemampuan suami. Ya. Itu istri yang baik dan itu tuntunan Islam. Ya. Karena seorang suami dia memberi infak sesuai dengan kemampuannya. Maka dari itu tidak boleh seorang istri menuntut pada suaminya hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh suaminya berkaitan dengan masalah infak. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi. Ar-Rasul alaihi wasallam bersabda, orang mukmin sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kamu sekalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Ini orang yang terbaik. Nah, di dalam hadis ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita. Hadis ini kelihatan sederhana berkaitan masalah perangai, masalah akhlak. Tetapi hadis ini ada kaitannya dengan masalah akidah. Masalah keimanan. Bahwa iman itu bisa mencapai kesempurnaan. Sebagaimana iman itu bisa menurun di bawah kesempurnaan. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis ini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia itu sebagai penyempurna iman seseorang. Iman seseorang ya terdiri dari hal-hal yang banyak. Karena iman memiliki cabang-cabang keimanan. Seorang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul Allah, beriman kepada hal-hal yang wajib diimani. Kemudian dia melakukan ibadah solat yang wajib, kemudian puasa yang wajib, zakat yang wajib, dan seterusnya. Ini bagian dari cabang-cabang, bagian dari iman. Nah, semakin banyak amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang, ini akan semakin mendekati kesempurnaan. Ini imannya mendekati kesempurnaan. Dan penyempurna iman itu adalah akhlak yang mulia. Maka di sinilah Islam memperhatikan masalah akhlak. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka menaklukkan negeri-negeri kafir, di zaman para sahabat, di zaman Abu Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, dan yang lainnya, ketika menaklukkan negeri-negeri kafir, itu tidak sedikit di antara orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, yang mereka tertarik kepada Islam, lalu mereka memeluk Islam adalah karena perangai para sahabat, karena akhlak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka banyak orang-orang yang di luar Islam tertarik kepada Islam karena akhlak mereka. Makanya akhlak tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seseorang, ya. Tidak bisa seorang mengatakan yang penting akidah, akhlak tidak penting. Salah besar. Ya. Karena akhlak ini penyempurna dari akidah seseorang. Ya. Penyempurna dari akidah seseorang. Kalau kita berakidah masya Allah, tapi akhlak kita na'udzubillah, manusia akan lari dari kita. Manusia akan benci pada kita. Manusia tidak akan senang pada kita. Ya. Tetapi justru sebaliknya, coba kita melihat. Walaupun ini tidak benar. Atau hal yang ada orang, kadang-kadang akidahnya tidak benar. Akidahnya menyimpang. Tapi dia mempunyai perangai yang baik. Perangai yang mulia. Maka ini sangat mungkin akan diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena akhlak yang mulia itu menjadi naluri setiap manusia. Dia cinta kepada orang-orang yang berakhlak mulia. Dalam tutur katanya, dalam berbahasa, ya, dalam keramahannya. Ya. Ini menentukan. Ya. Maka dari itu marilah. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, mari kita menunjukkan perilaku yang mulia. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang mulia. Bahkan misi yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salah satu misi terbesar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana beliau mengatakan, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam satu riwayat beliau mengatakan, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya hanyalah untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak yang baik. Maka dari itu akhlak Islam atau Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak, bahkan Allah Azza wa Jalla memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akhlaknya yang demikian mulia, akhlaknya kepada Allah, akhlak beliau kepada sahabat beliau, akhlak beliau kepada kepada istri-istri beliau, akhlak beliau kepada non muslim, beliau punya perangai yang demikian mulianya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW, dan sungguh wahai Muhammad, engkau berada pada akhlak yang agung. Makanya beliau dicintai oleh para sahabat beliau. Beliau dicintai oleh kaum muslimin. Karena akhlak dan perangai beliau yang demikian tingginya. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya. Maka dari itu marilah, kita perlu ya, upayakan perbaikan akhlak. Perbaikan moral di samping kita. Tetap yang jadi prioritas utama memperbaiki akidah, memperbaiki ibadah kaum muslimin. Tetapi jangan lupa bahwa akhlak adalah bagian dari akidah seseorang. Akhlak adalah bagian dari iman dan dia penyempurna iman seseorang. Maka itu pernah sahabat datang seorang ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang sahabat dari kaum Ansar. Dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya kepada beliau alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina khairud atau afdal?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling utama? Maka dijawab oleh Nabi SAW dan spontan. Akan khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna. Yang paling afdal. Adalah yang terbaik akhlaknya. Adalah terbaik akhlaknya. Kemudian sahabat itu bertanya. Pertanyaan yang kedua. Wa ayyuhum atau wa ayyul mu'minina akiyasu. Wahai Rasulullah. Orang mukmin manakah yang paling cerdas? Orang mukmin manakah yang paling cerdas? Kata Nabi alaihissalatu wassalam. Kata beliau alaihissalatu wassalam. Aktsaruhum lil mauti dhikran. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat akan kematian. Dan yang terbaik atau yang paling baik mempersiapkan dirinya untuk sesudah kematian, itu yang paling cerdas. Jadi ukuran kemuliaan, keutamaan, dan kecerdasan dalam Islam, yang pertama sesudah iman adalah akhlak. Ya. Yang kedua, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak memikir tentang kematian. Karena dengan matinya seseorang, terputus amal kebaikannya. Amal-amal ibadah terputus dengan kematian itu. Kecuali tiga perkara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari itu orang yang mengetahui betul bahwa ketika dia meninggal, tidak ada lagi saat dia untuk sholat, tidak ada kesempatan untuk puasa, tidak ada kesempatan beribadah, maka dia memikirkan apa kira-kira yang bisa memperpanjang amalnya, yang bisa yakni melanjutkan amal ibadahnya dalam arti amal-amal kebaikannya, sehingga dia melakukan yang terbaik untuk kehidupannya sesudah dia meninggal. Nah, ini menunjukkan keutamaan dari akhlak yang mulia. Kemudian kata Nabi alaihissalam, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, kan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada istri-istrinya. Jadi untuk mengukur kebaikan seorang itu dilihat bagaimana dia kepada istrinya. Karena istri adalah orang terdekat dengan seseorang. Istri yang telah berbuat baik pada suami, menyiapkan makanannya, ya berkhidmat kepada suaminya. Lah kalau suami ini berbuat jelek kepada orang yang paling banyak berkhidmat kepadanya, lah apalagi kepada orang lain. Maka dari itu Nabi SAW menjadikan ukuran kebaikan seorang dilihat dari bagaimana perilakunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya, bagaimana perbuatannya terhadap istrinya. Kalau orang ini baik pada istrinya, maka insya Allah dia akan baik pada orang, kepada orang lain. Tetapi kalau kepada istrinya saja sudah tidak baik, apalagi kepada yang lainnya. Nah, ini satu peringatan, bimbingan, dan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita benar-benar menjadikan beliau alaihi salatu wassalam sebagai contoh teladan kita dalam semua aspek kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza, karena selesainya waktu untuk materi, untuk penyajian materi, maka kami cukupkan di sini dan kita kembalikan ke akhuna Abdul Ghaffar. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullahu khairan atas pembahasan materi yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dari beberapa hadis yang tertera dalam kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi. Dan berikutnya khotbah Islam pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi di layanan telepon 021-823-6543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita akan coba menyapa dari para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon. Naam, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Nur di Artiris. Iya, silakan Ibu. Terima kasih. Ya. Begini Ustaz, bagaimanakah dengan seorang istri yang setiap bulannya pergi ke salon untuk mempercantik dirinya dengan izin suaminya? Apakah ini termasuk mubazir Ustaz dengan mengeluarkan uang jutaan rupiah setiap bulannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, fadl. Baik, pertanyaan dari Ibu Nur. Ya, beliau bertanya tentang seorang istri yang dia setiap bulan mempercantik dirinya, kemudian mengeluarkan banyak duit. Ya, apakah ini hal yang dibolehkan atau tidak? Yang pertama, bahwa apakah memang orang ini, yakni suami dan istri dalam hal ini, mereka mempunyai kemampuan, kecukupan untuk melakukan hal ini atau tidak. Kalau dia mampu dengan niat, yang kedua dengan niat untuk menyenangkan suaminya, agar suaminya tidak melihat kiri dan kanan, ya, dalam tanda petik, tidak mencari wanita yang lain, tapi dia cinta pada istrinya, dia rindu pada istrinya, ya. Nah ini insya Allah adalah hal yang mubah, hal yang dibolehkan. Tetapi dengan catatan, tidak boleh berlebihan, karena agama kita melarang, ya, dalam hal al-israf. Ini tidak dibenarkan. Jadi kalau memang orang bahwa keluarga ini atau seorang wanita ini dia mempunyai kemampuan, ya, dan dia izin oleh suaminya, dia ada harta, ya, ya cukup hartanya, maka dalam hal ini dia niat untuk yakni memperindah wajahnya untuk suaminya, maka insya Allah ini hal yang mubah. Tetapi dengan catatan tidak boleh berlebihan. Namun kalau dia tidak mampu, dia harus memaksakan suaminya untuk mengeluarkan biaya. Dalam hal ini, maka ini tidak dibenarkan oleh Islam. Allah memberikan satu kaidah penting dalam Quranul Karim. Ya, seperti kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah, minumlah, jangan kamu berlebihan. Ya, kamu jangan berlebihan dalam segala hal. Kita tidak boleh berlebihan. Apalagi tabdzir, mengeluarkan harta di tempat-tempat yang tidak berguna. Ya, ini pun hal yang, maka seorang lebih tahu tentang keadaan dirinya, dilihat ada manfaatnya atau tidak, atau banyak manfaatnya, dan tidak akan memaksa suaminya untuk mengeluarkan biaya besar dalam hal ini, maka insya Allah ini masuk dalam kategori yang mubah. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Naam, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Nur yang bertanya tadi, dan tentunya juga kaum muslimin dapat mengambil faedahnya. Berikutnya masih di layanan-layanan telepon. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menyampaikan pertanyaan dengan menghubungi 021-823-6543. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ibu Sri di Batam. Silakan Ibu Sri. Nah, ini mau tanya, orang suami yang selalu menyuruh istrinya, memang suaminya pergi ke Singapura, tapi ya istrinya ini selalu disuruh setiap bulannya ke sana gitu. Apakah itu termasuk safar apa bukan, apa termasuk boleh atau enggak boleh? Tapi di pelabuhan itu dijemput sama suaminya gitu setiap bulan sekali gitu. Kira-kira itu boleh apa enggak ya Pak Ustadz ya? Itu saja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustadz. Baik, tentang pertanyaan Ibu Sri dari Batam ya. Beliau bertanya tentang seorang suami yang dilihat dari pertanyaan ini suaminya itu berada di Singapura dan istrinya selalu diajak atau disuruh ke Singapura dalam waktu setiap bulan. Kami mengatakan dalam hal ini bahwa memang ya terlepas dari perbedaan para ulama tentang safar, berapa jaraknya, tapi dilihat dari telah terpisahnya antara dua negeri, antara Batam yang dia bagian dari Indonesia dan Singapura yang dia bagian dari negeri yang lain, maka perjalanan seorang istri, ya seorang wanita, ya misalnya dari Batam ke Singapura, ini termasuk safar. Dan seorang wanita diperintahkan oleh Rasulullah SAW kalau bersafar itu hendaklah dengan mahramnya. Apabila dia mempunyai mahram, misalnya ada anak laki-lakinya yang menyertainya, insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau tidak, maka ini termasuk dia telah melanggar dalam hal berkaitan dengan safar. Karena di zaman seperti ini, jangankan sekarang ini, dahulu pun yang belum seperti zaman ini, Rasulullah SAW telah melarang seorang wanita bepergian sendirian tanpa ada mahramnya. Maka kami melihat dalam hal ini, ketika seorang wanita bepergian, dilihat apa ada kepentingannya atau tidak. Yang kedua, ya, bahwa dia dalam hal ini melihat apakah ada mahramnya atau tidak. Kalau tidak ada mahramnya, maka katakan pada suaminya bahwa saya tidak berani untuk berangkat sendirian karena bagaimanapun kita dilarang oleh agama, ini sudah bagian dari safar, ya. yang harus dengan mahram. Sehingga kalau memang suaminya betul-betul apa namanya ingin untuk apa menjemput istrinya, dia datang ke Batam. Datang menjemput istrinya untuk berangkat ke Singapura. Ya, jadi tidak sepatutnya seorang mukmin, ya, wanita yang beriman pada Allah dan Rasulnya untuk bepergian sendirian tanpa ada mahramnya, apalagi berhari-hari. Ya, maka ini kami katakan dalam hal ini bahwa seyogyanya, ya, suami datang menjemput istrinya untuk pergi ke Singapura, walaupun itu dianggap dekat, walaupun dianggap aman, karena manusia tidak mengetahui apa yang terjadi, ya, suatu waktu bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu lebih selamat seorang wanita mengikuti tuntunan Rasulullah yang melarang wanita bepergian tanpa mahram. Dan saya melihat wallahu a'lam bahwa seorang bepergian dari Batam ke Singapura sudah merupakan safar. Ya, walaupun jaraknya mungkin dekat, tapi ini sudah negeri yang berbeda. Maka dia bagian dari safar. Oleh karena itu tidak boleh bepergian tanpa mahram. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya di layanan pesan singkat sudah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami dan kita akan bacakan, Ustaz. Baik, diantaranya, assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak melaksanakan kewajiban menafkahi keluarga padahal suami dalam keadaan mampu atau tidak cacat, tetapi tidak berusaha mencari kegiatan yang produktif atau menghasilkan? Barakallahu fikum atas nasihatnya. Baik, di antara kewajiban seorang suami ketika dia telah berkeluarga adalah memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ya, dan ini merupakan kewajiban. Apabila seorang suami dia itu mampu untuk berusaha, untuk bekerja, tetapi dia kemudian melalaikan istrinya atau orang-orang menjadi tanggung jawabnya, maka yang pertama bahwa dia mendapat dosa, ya, karena dia telah menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, ya, maka dia dosa, ya, sampai dia bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan dalam pertanyaan tadi, orang ini mempunyai waktu, ya, untuk mencari aktivitas yang bermanfaat, yang bisa menghasilkan, tetapi kemudian dia tidak mau melakukannya. Nah, inilah salah satu bentuk tidak bertanggung jawabnya seorang suami kepada istri dan yang orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi perbuatan dosa, perbuatan yang tidak benar, karena kewajiban seorang suami kepada istrinya dan anak-anaknya adalah memberikan nafkah kepada mereka, memberikan kecukupan kepada mereka. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk bekerja. Ya, Nabi SAW dalam hadis yang sahih beliau mengatakan bahwasanya kana Nabiullah Dawud yakulu min amali yadih. Bahwa Nabiullah Dawud beliau makan dari jerih payah tangannya sendiri. Ya. Maka beliau menganjurkan, beliau memerintahkan kepada kita untuk bekerja, ya, menghasilkan sesuatu. Ya. Seyogyanya seorang suami itu malu di saat dia tidak bisa memberi nafkah kepada istrinya. Ya, padahal dia mempunyai kemampuan, dia mempunyai potensi yang Allah berikan padanya, akal pikiran yang sehat, tenaga yang cukup, ya, dan yang lainnya dari hal-hal yang dia miliki, tetapi dia sia-siakan. Bahkan kadang-kadang istri yang mencari nafkah, istri yang disuruh keluar, pergi berdagang, ini perbuatan yang cela. Kalau dia seorang laki-laki yang betul-betul seorang yang gentleman, seorang laki-laki yang benar, maka tentu ada rasa malu dalam dirinya ketika melihat orang-orang menjadi tanggung jawabnya disia-siakan begitu saja tanpa dia berusaha untuk memberi nafkah pada mereka, sehingga kemudian mereka yang mencari nafkah untuk diri mereka. Seyogyanya dia malu pada dirinya, malu kepada Allah, malu kepada tetangga. Ya, jadi intinya bahwa suami yang demikian keadaannya, pertama dia telah berbuat satu dosa ketika dia tidak memberikan kecukupan kepada istrinya. Dan istri berhak untuk menuntut. Kalau memang istri dan anak-anaknya tidak diberi nafkah sampai mereka hidup tersia-siakan hidup mereka, maka dia berhak untuk menuntut suaminya untuk menceraikannya. Ya. Kemudian dia, sehingga dia tidak jadi berbuat hal yang menjadi dosa bagi istri dan bagi suaminya. Ya, ini yang dapat kami jawab. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikan kita akan bacakan kembali dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Di sini ada seorang ikhwah di Madura, saudara Yakin. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana cara melatih akhlak yang baik dalam kehidupan ini, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Wassalamualaikum. Baik, pertanyaan dari saudara atau Bapak Yakin di Madura. Beliau bertanya tentang bagaimana kita melatih diri kita untuk berakhlak yang mulia. Perlu diketahui bahwa al-khuluq atau perangai itu ada dua macam. Sebagaimana disebut oleh para ulama, ada perangai yang memang terbawa dari semenjak kelahirannya. Bahwa seorang anak sudah memiliki perangai tersebut. Ya. Perangai yang baik. Kemudian ada juga perangai yang bisa dibentuk, ya, bisa diupayakan. Ya. Jadi ada yang bersifat tabiat, sajiyah, ada yang bersifat iktisab, yang diusahakan untuk bisa menjadi baik. Nah, kalau seorang, ya, istilahnya, dari sananya dia berakhlak baik, dia punya perangai-perangai yang mulia, maka itu satu nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla kepada orang itu. Tapi kalau ada misalnya hal-hal yang mungkin kurang dalam dirinya, ya, satu contoh, seorang orang tua bisa melihat anaknya dari kecil, ada anak yang semenjak kecil itu sudah ada rasa ada kedermawanannya, tapi sebagian anak ada yang pelit, tampak dari di saat dia kecil. Nah, di sini pentingnya dan peran orang tua. Bagaimana dia mengarahkan anak ini, mendidik anak yang ada bakat pelit, supaya anak ini menjadi anak yang dermawan. Ya. Itu bisa dipantau dari usia kecil dan bisa diarahkan oleh orang tua. Ini secara umum tentang perangai dalam diri manusia. Jadi ada yang memang istilahnya dari sananya, orang yang memang berakhlak baik. Tapi ada beberapa perangai yang memang harus diupayakan untuk dia menjadi perangai yang baik, dari perangai yang buruk menjadi perangai yang baik. Nah, di sini tentu kiat-kiat untuk kita berakhlak mulia yang pertama bahwa kita ini harus mempunyai ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak bakal berakhlak yang mulia, terutama ilmu tentang Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya. Demikian pula tentang Islam, bagaimana Islam mengajarkan akhlak yang mulia kepada orang tua, kepada orang lebih dewasa, kepada anak kecil, kepada tetangga, ya, dalam bertutur kata dan yang lainnya, ya. Ini jangan dengan ilmu. Jadi kita harus banyak membaca, banyak bertanya, ya, sehingga kita mempunyai ilmu untuk memodali diri kita. Kemudian akhlak yang kita inginkan tentu adalah akhlak Islami. Akhlak yang Islami yang bersumber dari dua sumbernya, Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sumber akhlak Islam. Dari Qur'an dan sunnah. Makanya ketika Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah, ketika ditanya oleh salah seorang tabi'in, bagaimana akhlak Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, apakah Anda membaca Al-Qur'an? Lalu kata beliau Aisyah, kana khuluquhu al-Qur'an. Bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Ya. akhlak beliau adalah Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sumber akhlak Islam itu dari Al-Quranul Karim. Dan Allah mengajarkan kepada kita dalam banyak ayat Al-Quran tentang akhlak yang mulia. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'murukum bil adli. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk berlaku adil. Berlaku adil bagian dari akhlak yang mulia. Ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba, memberikan kepada dzil qurba. Ya. Dan Allah mencegah kita dari ya perbuatan mungkar, perbuatan keji. Ini akhlak yang buruk. Maka Islam mengajarkan kita akhlak, dan akhlak Islam sumbernya yang pertama dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua adalah dari contoh teladan Rasulullah SAW, yang mana Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat contoh teladan yang terbaik bagi kamu sekalian. Ya. Dan Allah memuji akhlak beliau. Innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung. Maka hendaklah seorang pertama kali dia harus berilmu untuk memperbaiki akhlaknya. Ilmunya adalah dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dia bertekad dalam dirinya. Ya, bertekad dalam dirinya untuk memperbaiki akhlaknya. Harus kita ada kemauan. Ada kemauan untuk memperbaiki akhlak kita. Kalau seorang tidak punya kemauan untuk memperbaiki akhlaknya, maka dia selamanya tidak akan baik. Ya. Selamanya tidak akan baik. Tapi harus ada tekad bulat dari dirinya untuk memperbaiki akhlaknya. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan membaca sejarah orang-orang besar dari kalangan kaum muslimin, bagaimana akhlak mereka, bagaimana perangai mereka, bagaimana ibadah mereka, ini nanti akan membentuk akhlak seseorang. Ya. Kemudian yang keempat adalah dengan seorang dia meyakini sesuatu bahwa dengan akhlak yang mulia ini akan menjadikan dia sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya. Kemudian sebelum lagi dengan janji-janji Allah dan Rasulnya tentang tempat yang mulia di sisi Allah di hari kiamat kelak bagi orang-orang yang berakhlak mulia. Tentu semua ini diawali dengan akidah yang benar, ibadah yang benar, dan kemudian insya Allah akan muncul akhlak yang mulia dari diri seseorang. Naam Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan barangkali itu adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian kita pagi hari ini. Ustaz, mohon disampaikan sebagai ikhtitam berupa istifadah atau pesan-pesan yang menutup kajian kita pagi hari ini. Tafadhal Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Penutup dari kajian kita pada kesempatan yang baik ini, marilah kita selalu tetap berpegang pada prinsip kita bahwa kita adalah orang muslim yang mempunyai pedoman hidup Al-Qur'anul Karim dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejalan dengan apa yang dipahami dan dijalankan oleh orang-orang terbaik di muka bumi ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Banyak perilaku yang kita lihat, ya, tapi walaupun alhamdulillah mungkin pada akhir-akhir ini agak berkurang, tetapi perilaku mengikuti pola hidup orang-orang kafir, ya, yang kemudian membanggakan sesuatu yang bukan dari Islam, ya. Kita lebih bangga sesuatu yang bukan islami daripada hal-hal yang bersumber dari Islam. Kita ini alhamdulillah bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Pergantian tahun kita tidak berubah. Pergantian tahun dari tahun 2016 ke 2017 tidak akan merubah perilaku seorang muslim. Karena orang muslim mempunyai prinsip dalam hidupnya. Ya. Akidahnya dia beriman kepada Allah. Allah yang Maha Esa, Allah yang tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pergantian tahun tidak merubah kaum muslimin. karena mereka mempunyai contoh teladan terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka janganlah kemudian kita tergiur dengan cara-cara hidup, pola-pola hidup orang-orang yang bukan muslim. Ya, pola-pola hidup bebas. Pola hidup kemudian yang sampai kepada kemungkaran-kemungkaran, tidak. Tapi kita orang muslim mempunyai prinsip, ya, pergantian tahun tidak akan merubah kaum muslimin karena mereka sudah mempunyai pedoman hidup yang paten, yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kemudian kita tergiur dengan pola hidup, ya, yang menyimpang dari tuntunan dan ajaran Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada para pemimpin kaum muslimin, tokoh-tokoh umat Islam, demikian pula pada kaum muslimin secara umum, hidayah dan taufik agar mereka benar-benar kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan semoga Allah beri hidayah kepada kita semuanya dan mengeluarkan kita dari berbagai macam kesulitan, berbagai macam musibah, cobaan yang menimpa kaum muslimin secara khusus ataupun yang lainnya di negeri kita ini. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah diri mereka sendiri. Maka harus ada perubahan dalam diri kita menuju kepada yang terbaik, ya. Menuju kepada yang terbaik dari tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.